Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah mengingatkan kita agar waspada dari bujuk rayu dan tipu daya syaitan. Allah SWT mengatakan, Inna syaitana lakum aduun, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya, setan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah ia musuh untuk kalian. Setan dalam menggoda manusia ternyata melalui beragam cara. Bayangkan saja, bapak kita, ibu kita, Adam dan Hawa, yang hidup dalam kenikmatan, tinggal di tempat yang sangat tinggi dan mulia, yang sudah diingatkan akan bujuk rayu dari iblis, ternyata bisa tergoda. Allah sudah mengingatkan Adam dan Hawa, La taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Pohon tertentu yang ada di surga yang memang Allah waktu itu melarang Adam dan Hawa untuk mendekatinya. Pohon apa yang Allah melarang Adam dan Hawa untuk mendekatinya? Kita tidak tahu. Sebagian orang mengatakan pohon khuldi. Ini keliru. Yang menamakan pohon khuldi itu iblis. Pohon kekekalan. Kita tidak tahu pohon apa karena memang Allah tidak memberitakan. Ada mengatakan pohon ini, ada mengatakan pohon ini. Sebagian ahlu kitab mereka menerka-nerka mengira-ira pohon tertentu. Ini enggak ada manfaatnya. Ketika Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan, enggak usah kita menerka-nerka. Kayak misalnya perahunya Nabi Nuh dari apa ya, kayu jati atau kayu ya, apa yang keras ya kan? Kita enggak ngerti. Ini kata ulama, ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Andai kata kita tahu ya tidak manfaat, tidak ngerti, tidak madorot. Apa kalau kita enggak ngerti pohon apa yang Adam dan Hawa dilarang dari mendekatinya kemudian bermadorot, akan diadab di kubur atau di akhirat? Tidak. Ini kata ulama, ilmun la yanfa'. Andai kata kita ngerti ya enggak manfaat, wa jahlun la yadurru. Andai kata enggak ngerti, enggak madorot. Intinya, bagaimana Adam dan Hawa kok bisa tergoda? Ternyata iblis menggunakan trik-trik yang jitu. Iblis dalam menggoda manusia sebagaimana firman Allah melalui khutuwat, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Sebagaimana orang yang menyimpang dari jalan Allah itu biasanya tidak serta-merta langsung menyimpang. Melalui tahapan demi tahapan, sedikit demi sedikit, kemudian jauh dan jauh. Bagaimana iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, sebenarnya Allah enggak melarang kalian sih untuk makan dari pohon ini. Cuma karena Allah khawatir bahwa kalian berdua akan kekal dalam kenikmatan sorga. Siapa orang yang tidak ingin kekal, ya kan? Atau Allah khawatir bahwa kalian nanti kalau makan ya dari pohon ini, kemudian kalian akan menjadi malaikat. Ditipu, dibujuk sampai Adam dan Hawa makan dari pohon tersebut. Seketika ketika keduanya makan dari pohon tersebut, baju yang mereka pakai langsung lepas. Lepas sendiri. Tanpa dilepas, lepas sendiri. Mereka pun malu terlihat auratnya. Akhirnya Adam dan Hawa mencari daun-daun yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Padahal Adam dan Hawa seperti apa kedudukannya di surga waktu itu. Malaikat saja disuruh sujud penghormatan kepada Adam. Ya, tapi ketika Adam berbuat maksiat, dengan seketika baju kebesaran, baju kemuliaan tanggal atau lepas dari Adam dan Hawa. Di sini ada pelajaran. Seperti apapun kedudukan seorang di mata manusia, namun ketika dia berani melanggar larangan-larangan Allah, maka dia akan jatuh kewibawaannya. Tidak ada kemuliaan yang bisa didapat lebih dari ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada kehinaan yang lebih terasa ketika seorang menentang, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah masih sayang kepada Adam dan Hawa. Setelah mereka diusir dari surga, bukan berarti Allah akan tidak akan mengembalikan Adam dan Hawa ke dalam surga. Tidak, Allah akan kembalikan ke dalam surga dalam keadaan lebih baik dari sebelumnya. Karena Adam dan Hawa bertobat, insaf, mengakui kesalahannya. Dan orang yang baik bukan orang yang tidak punya salah. Adapun iblis gak bertobat. Iblis gak sadar kalau dirinya keliru. Bahkan dia merasa lebih mulia dari Adam. Makanya ulama mengatakan, antara dosanya iblis dengan Adam itu lebih besar mana sih? Ulama mengatakan, Adam dosanya menerjang larangan, sementara iblis dosanya meninggalkan perintah. Diperintah sujud tidak mau sujud. Adam dilarang dari mendekati pohon tertentu waktu itu, Adam malah melanggarnya. Ulama mengatakan, lebih besar dosa orang yang meninggalkan perintah ketimbang orang yang menerjang larangan. Contoh, besar mana dosa orang yang mencuri dengan orang yang meninggalkan sholat? Ya, lebih besar dosa orang yang meninggalkan sholat. Ya. Bahkan ulama sampai mengatakan orang yang meninggalkan sholat meskipun dia takasulan, males-malesan, tetap dihukumi kafir. Tapi orang yang mencuri, dalam keadaan dia yakin mencuri itu haram, tapi karena dia mungkin desakan ekonomi, atau yang lainnya, dia nyolong. Dosa besar. Tapi lebih besar dosa orang yang meninggalkan sholat ketimbang orang yang mencuri. Ini penting. Jadi yang namanya dosa itu ada dua macam. Meninggalkan perintah atau menerjang larangan. Itu ada dua. Pemahaman seperti ini butuh untuk ditanamkan di tengah masyarakat. Karena apa? Kalau misalnya Misal saja, seorang bercerita, fulan tokoh masyarakat, ternyata kemarin ya tertangkap basah mencuri. Kira-kira seperti apa reaksi masyarakat? Ya, dasar orang sudah tokoh masyarakat kok masih apa nyolong padahal duitnya ya lebih. Jadi kalau kita bercerita bahwa fulan sudah enggak mau Jumatan, fulan sudah enggak mau puasa Ramadan. Enggak ada reaksi apa-apa, biasa. Nafsi-nafsi, salah gitu ya kan. Mungkin alasan mereka kalau nyolong jelas merugikan orang lain. Tapi kalau enggak sholat, orang lain enggak rugi. Ya tanggung resiko, tanggung penumpang, ya kan, tanggung sendiri. Kita katakan ini cara berpikir yang keliru. Ibarat hidup di masyarakat itu ibarat kayak orang naik perahu. Orang yang ada di dek atas, kalau ya orang yang ada di dek bawah kalau ingin ngambil air harus naik ke dek atas nimba. Akhirnya karena orang yang di dek bawah merasa gak enak setiap kita mau ngambil air masa kita lewat saudara-saudara kita mungkin tergenang, sudahlah kita lobangi saja perahu itu supaya kita nyeduk airnya apa? Mudah. Andai kata mereka yang ada di dek bawah ini dibiarkan melobangi perahu, kira-kira yang tenggelam yang bawah atau semuanya? Semuanya. Semuanya tenggelam, yang atasnya dan yang bawahnya sama dengan mereka ini. Jangan kira bulan urusan dia, ninggalkan sholat urusan dia, syirik urusan dia, bidnah. Bukan seperti itu. Ente sebagai seorang muslim ada kewajiban untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Juga kemaksiatan apabila merajalela, ya ketika musibah itu turun, tidak hanya menimpa orang yang saleh saja, bahkan menimpa orang tidak hanya menimpa ahli maksiat saja, bahkan menimpa orang yang saleh. Orang saleh kena getahnya kayak tadi, yang melobangi orang-orang yang di titik bawah. Tapi ketika dibiarkan tenggelam semuanya. Seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Khutuwat kata jamak dari khutuwatun yang artinya tahapan atau langkah. Artinya setan dalam menggoda manusia itu melalui tahapan demi tahapan. Dan setan tidak peduli di lembah mana manusia itu terjerumus ke dalam jebakannya. Orang yang ahli ibadah disuruh banyak ibadah, bukan dilarang. Kamu banyak-banyak ibadah. Tapi nanti setan akan menggoda. Kalau kamu seorang pemuda, ini contoh saja, yang gagah perkasa, sholat subuh kok 2 rakaat, ringan. Subuh itu tambah 2 rakaat jadi 4 rakaat, kan pahalanya tambah. Ini contoh yang kasar. Ya walaupun contohnya nanti misalnya nambah-nambahi bentuk ibadah yang tidak ada contohnya dalam agama. Lihat ahli bid'ah, orang-orang yang mengada-ada dalam agama. Melakukan sholat yang tidak ada tuntunannya, ibadah-ibadah, ritual-ritual yang ternyata dari Islam enggak ada bimbingannya. Itu malah kadang mereka lebih semangat, lebih getol. Sudah siap berkorban lebih daripada kalau itu yang ada tuntunannya. Karena apa? Amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya itu seringnya dibumbui dengan bumbu-bumbu yang manis. Seolah-olah kalau orang ngamalkan ini wis dosane diampuni kabeh. Apa enggak seneng? Orang kalau ngamalkan ini sudah ya, surga jaminannya, padahal amalan yang tidak ada tuntunannya. Kalau orang yang gemar maksiat ya sudah dibiarkan. Karena apa? Orang kalau sudah gemar maksiat itu enggak perlu digoda, enggak terlalu repot setan itu menggodanya. Yang namanya digoda kan orang yang sulit digoda biar apa? Terjebak lah. Kalau belum digoda saja sudah merek, sudah mendekati, ya setan tinggal istilahnya apa? Ya, leha-leha ya kan? Gak perlu repot-repot menggoda orang seperti ini. Di antara bentuk atau langkah setan dalam menggoda manusia, menamakan sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang indah, yang menarik, yang menawan agar orang itu terjebak. Menamakan WTS lonte dengan nama apa? Kupu-kupu malam, maaf ya. Kupu-kupu malam. Kok kayak nang kuping main temen ya kan? Kupu-kupu malam. Ya. Menamakan riba dengan apa? Bunga, kan, apik banget bunga, ya, pada riba. Menamakan khamar dengan minuman persahabatan. Wa ila akhirihi, nama-nama yang kelihatan indah, padahal isinya adalah kebobrokan. Sehingga ini diantara trik. Namun sebaliknya, sesuatu yang baik digambarkan, ya jelek. Misalnya, ya, amalan-amalan yang jelas ada tuntunannya. Digambarkan, kalau kamu ngaji terus nanti kamu jadi orang gemblung. Karena pernah di tempat kami ada orang ngaji kok gemblung. Padahal gemblungnya bukan karena ngaji. Misalnya ada faktor genetik, ada karena memang masalah, bukan ngaji. Sementara yang tidak ngaji yang gemblung saking banyaknya gak pernah apa? Gak pernah dibahas. Ada yang karena ya bingung enggak bayar utang kemudian gemblung, ada yang karena misalnya cita-citanya tidak tercapai gila, wah banyak. Tapi enggak pernah dibicarakan. Intinya agar orang ditakut-takuti untuk mengikuti al-haq. Ya. Baik itu dari setan yang tidak bisa kita lihat ataupun setan yang bisa kita lihat. Setan berapa sih? Setan ada dua. Sebagaimana firman Allah, syayatinal insi wal jinni. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Ini juga jebakan yang luar biasa. Digambarkannya ketaatan wabot. Ya, digambarkannya infak. Lah kamu yang capek-capek golet, masa orang lain yang menikmati, bodoh kamu kalau infak. Ya. Haji, ngapain ado-ado mang Mekah? Wis, ya. Ngelilingi Monas niatkan haji, wis udah niat haji kan innamal a'malu binniat. Loh, enggak benar yang kayak gini. Maaf karena memang ada salah seorang pengagum Nur Khalis Majid. Dia pernah menuangkan dalam tulisannya kayak semacam mengusulkan agar enggak usahlah haji itu jauh-jauh apa ke Mekah, ngabisin apa namanya, mengeluarkan energi banyak, biaya banyak, waktu banyak. Kan intinya kan tawaf, sa'i, buat saja Ka'bah-ka'bahan. Ya di mana nanti kan ya enggak terlalu banyak biaya. Subhanallah. Kalau terjadi seperti itu bukan haji. Itu haji-hajian, bukan haji. Memang haji sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Yang kalau dilaksanakan bukan pada waktu dan tempatnya, bukan haji. orang-orang Syiah naudzubillah. Kiai-kiai mereka sampai mengatakan mengunjungi kuburan Husain lebih utama daripada haji ke Baitullah 100 kali atau 1000 kali. Mengunjungi kuburan Husain di Karbala. Bahkan sebagian ahlul batil mereka punya manasik kitab tentang manasik, bukan manasik haji ke Ka'bah, tapi manasik hajjul masyahid. Tata cara ibadah di seputar kuburan wali yang mereka anggap wali. Ini caranya gini. Ya kalau ngelilingi, kalau donga gini. Subhanallah. Ini semua bagi orang yang gak ngerti dikira, oh sama saja. Toh tujuannya juga apa? Ibadah. Padahal subhanallah. Bagaimana kan dikatakan ibadah, oh, tidak ada perintahnya. Perintah haji umroh itu ya di sana, di tanah suci, bukan di sini. Ya. Orang-orang tadi apa bedanya dengan Abroha? Abroha kan kita ingat ya ceritanya. Ketika Abroha iri. Kenapa sih? Ya. Saya sudah membuat Ka'bah tandingan, tapi kok orang tetap ke Ka'bah yang ada di Mekah? Dia iri. Ingin agar Ka'bah yang dia buat, yakni Ka'bah-Ka'bahan artinya, agar dikunjungi. Maka dia pun menggunakan politik, ya bumi hangus istilahnya. Enggak akan laku kecuali yang ini dihancurkan. Ya, politik bumi hangus. Dia mengirim pasukan, atau dia membawa pasukan bergajah. Kenapa gajah? Karena kuda-kuda Arab itu enggak kenal gajah dan pasti akan takut melihat apa? Gajah. Enggak akan mungkin orang-orang ya Mekah bisa melawan mereka. Dalam benak mereka. Mereka pun dengan sombongnya mengendarai gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Di sana ada peristiwa yang unik. Ketika pasukan bergajah sudah mendekat-mendekat, orang-orang pada lari ke pucuk gunung. Mereka yakin gak akan mungkin mampu mengalahkan pasukan segede ini. Kendaraannya ceteng. Ya, gajah di sini. Luar biasa. Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, sibuk mengumpulkan kambingnya, mengevakuasi, ya, menyelamatkan kambing-kambingnya. Ditegur oleh orang. Wahai Abdul Muthalib, ini Ka'bahmu diserang. Lah kok kamu sibuk mengumpulkan apa? Kambing-kambing mau diselamatkan. Kata Abdul Muthalib, saya ini pemilik kambing-kambing ini. Saya bertanggung jawab untuk merawat kambing-kambing ini. Sedangkan Ka'bah ada yang memilikinya. Yang memilikinya itulah yang akan menjaganya. Itu siapa? Allah. Datang dengan sombongnya ingin masukkan Ka'bah. Ternyata Allah turunkan azab, ya. Mereka dilempar dengan batu dari api neraka, hancur semua. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Sebesar apapun kekuatan manusia, enggak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah. Iblis ingin agar iblis itu disembah oleh manusia dengan berbagai cara. Bisa jadi melalui lisannya ahlul batil, orang-orang yang menyimpang bisa. Seperti itulah iblis dahulu menggoda kaumnya Nabi Nuh. Awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi itu kan di zaman Nabi Nuh. Sebelumnya enggak ada kesyirikan. Awal mulanya orang-orang saleh yang ada di zaman Nabi Nuh, kuburan mereka dibangun atau mereka membuat patung-patung, ya, orang-orang saleh. Yang tujuan awalnya hanya sebagai pengingat mereka orang-orang yang berjasa, yang kalau masyarakat melihat mereka akan teringat kepada ya agama. Awalnya seperti itu. Berganti generasi, ternyata setan membisikkan. Dulu, bapak-bapak kalian membuat ini semua tidak lain dan tidak bukan kecuali supaya kalian meminta dan memohon kepada mereka. Sejak itulah terjadi pergeseran dari nilai-nilai akidah. Sejak itulah terjadi pergeseran dari at-tauhid kepada asyirik. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas bahwa antara Adam dengan Nuh asyratu qurunin kulluhum ala tauhid, 10 generasi semuanya di atas at-tauhid. Baru terjadi kesyirikan di zaman kaumnya Nabi Nuh. Kembali kepada asyaiton dalam menggoda manusia melalui tahapan demi tahapan. Saya akan sebutkan penjelasan dari sebagian ulama tentang 6 tahapan. 6 tahapan setan dalam menggoda manusia. Tahapan yang pertama. Manusia digoda agar terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini target utama. Karena orang kalau sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, sudah tidak ada harapan. Kalau dia mati di atas syirikan, tidak akan ada harapan masuk dalam surga. Dengan berbagai cara, terkadang kesyirikan dikemas sebagai bentuk pengagungan kepada orang yang solih, sebagai bentuk berterima kasih kepada ya penjaga laut, penjaga apa namanya gunung, penjaga sawah, Dewi Sri atau yang lainnya. Ya, terkadang dikemas seperti sedemikian rupa. Ini yang pertama. Dan kalau manusia terjebak dalam jebakan ini sudah, yang lainnya itu gampang. Karena orang kalau terjerumus ke dalam kesyirikan, silahkan orang mau ngamal, mau apa, ya gak akan ada nilainya. Ini tujuan pokok. Ya, ini tujuan utama iblis. Kalau digoda, dirayu, dibujuk untuk melakukan kesyirikan, ternyata dia itu kokoh, gak ada kata menyerah bagi iblis. Gak ada kata menyerah bagi setan. Dia masih punya 1000 jurus. Sekian langkah. Ya. Maka digoda, dirayu, agar dia terjerumus ke dalam kebid'ahan. Baik bid'ah dalam keyakinan atau bid'ah dalam masalah amalan. Dan terkadang kebid'ahan tersebut lagi-lagi dikemas dengan kemasan yang menarik dan menawan. Padahal dalamnya adalah kebobrokan. Ibarat semendil ya, kotoran apa? Kambing yang kering dibungkus pakai apa? Gandum digoreng disuguhkan. Kelihatannya apa? Waduh, ini kacang apa? Telur ini. Ya, setelah dibuka ternyata ya itu. Orang enggak ngerti hakikatnya. Ya. Kalau dari sejak awal disuguhkan ini ya tembelek kambing, ya orang ngamuk ya kan. Tapi bagaimana dibungkus, dikemas sedemikian rupa sehingga orang ya tergoda. Kebid'ahan adalah pintu yang paling dekat yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, kok ketika sudah dibujuk, dirayu dengan beragam cara, kok tetap kokoh? Enggak ada kata menyerah. Tahapan berikutnya. Kalau seorang selamat daripada ya tahapan yang pertama, sana sekian barikade yang harus dilalui. Barikade pertama dilalui, masih ada barikade berikutnya terus. Sekian portal yang harus dilalui. Portal pertama, lalui portal terus. Nanti barikade ketiga adalah apa? Syaitan akan membujuk agar orang terjerumus ke dalam al-kabair. Terjerumus ke dalam dosa besar. Dengan beragam macamnya. Ya apa durhaka kepada orang tua, ya apa kemudian dia sumpah palsu, ya apa kemudian dia itu ya dosa besar banyak banget. 70 lebih. Ya. Memakan riba wa ila akhirih. Ternyata orang tadi pun kokoh. Moh, besar-besar. Ya. Saya gak mau masuk neraka. Kokoh dia. Setan masih punya tahapan yang banyak. Dibujuknya agar dia terjerumus ke dalam as-sagair. Dosa kecil. Yang terkadang disinilah orang terjerumus ke dalam jebakannya. Kadang orang menganggap, ah, hanya dosa kecil kok. Iya kan? Dia gak ngerti bahwa yang namanya gunung itu kan kumpulan batu. Mungkin ada yang sekepel, ada yang apa namanya, ya sak kebo, sak kambing, tapi itu kumpulan batu menjadi gunung. Sehingga dahulu sebagian salaf mengatakan, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal haso. Anda ya, jangan meremehkan dosa kecil. Yang namanya gunung itu kumpulan apa? Batu. Kumpulan kerikil. Bisa jadi kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik yang besar. Mungkin awalnya hanya percikan api yang apa? Yang kecil. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dahulu salah mengatakan, la tangdur ila sigharil maksiyah, walakin undur ila man asaita. Anda jangan melihat kepada kecilnya kemaksiatan. Tapi Anda melihat kepada siapa Anda berbuat maksiat. Anda berbuat maksiat kepada zat yang mencipta alam semesta, yang mengatur jagat raya. Anda bermaksiat kepada zat yang syadidul iqab, keras siksanya. Itu yang kita perhatikan. Bukan kecilnya maksiat, bukan kecilnya dosa, bukan kecilnya penyimpangan, tetapi kepada siapa kita melakukan dosa. Itu tahapan yang keempat. Kalau tahapan ini juga lolos, jangan seorang merasa aman ya dari godaan setan. Kita semua berpotensi bisa terseret oleh derasnya arus setan dengan langkah-langkah yang setan telah ya persiapkan. Gak bisa masuk dalam jebakan ini, mungkin masuk dalam jebakan yang lain. Dia bisa melompati portal ini, mungkin akan nyangkut di portal berikutnya. Seperti itu. Langkah yang kelima. Orang tersebut ya, kesyirikan tidak mempan, digoda untuk berbuat syirik tidak mempan, untuk berbuat bid'ah tidak mempan, untuk berbuat dosa besar tidak mempan, berbuat dosa kecil juga lolos. Orang tadi ya disuruh untuk rajin ibadah. Ya. Menekuni ibadah tertentu yang keutamanya sedikit sehingga dia terlewat dari yang keutamaannya banyak. Untuk maksiat sudah, orang ini kokoh. Enggak bisa goyah. Ya sudah, biar ya, Mak. Dia taat ya taat. Yang ini kamu tekuni ya. Sengaja disuruh nekuni, padahal yang ini pahala sedikit, agar dia meninggalkan amalan yang pahalanya banyak. Contoh, kata sebagai salaf, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dur, wa man syaghalahu an naflu anil fardi fahuwa maghrur. Yang pertama ma'dur, yang kedua maghrur. Orang yang karena saking sibuknya menjalankan yang wajib sampai yang sunnah gak bisa dijalankan. Orang seperti ini ma'dzur. Ada udzur. Dimaklumi, dimaafkan. Karena sibuk mengamalkan yang wajib sampai yang sunnah gak kesampaian. Gak dosa. Tapi orang yang disibukkan dengan amalan sunnah sampai yang wajib ditinggalkan. Orang seperti ini tertipu. Lu apa contohnya? Yuk, banyak. Contoh. ya, di masjid ketika bulan Ramadan malam-malam waktu isya. Misalnya orang lewat. Ya, kok ada orang pada duduk di teras sementara di dalam imam sedang sholat isya. Loh pak, mas, gak sholat isya sama imam. Loh sudah sholat di rumah kok. Yang dikejar terawihnya sementara jamaahnya sholat isyanya sholat sendiri di rumah. Padahal kalau mau ditimbang antara sholat jamaah dengan sholat tarawih lebih wajib mana? Wajib jamaah. Yang tarawih itu sunnah. Ini kan orang yang tertipu dengan apa? Ngejar yang sunnah, yang wajib malah terlewat. Contoh yang lain. Seorang pelayan publik. Pelayan publik. Dia itu ditunggu oleh masyarakat di kantornya. Minta tanda tangan wa ila akhirih. Sudah salat duhur, memang waktu istirahat salat duhur. Tapi dia setelah salat duhur, salat sunnah pada duhur aja. Dia malah tilawatul Quran, zikir panjang, orang sudah ratusan ngantri nunggu tanda tangannya, ini mana gak datang-datang Pak Fulan ibn Alan. Ternyata sedang sibuk wirid. Keliru ya seperti ini. Anda sudah melewati waktu istirahat. Anda sudah dikasih kesempatan untuk sholat duhur jamaah, wirid sebentar, kemudian sholat sunnah, wis kembali ke kantor. Orang sudah nunggu tanda tangan kamu. Kok Anda malah sibuk wirid di apa? Masjid. Ya seperti ini keliru. Karena apa? Wirid hukumnya sunnah. Bagi Anda melayani masyarakat hukumnya wajib. Kan jadi sini ya. Oleh karena itu, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah lebih dari apa yang Allah wajibkan. Ya. Itu yang paling dicintai. Makanya ada kisah dahulu di zaman Bani Israel. Kisah Jurej yang masyhur. Ketika Jurej sedang sholat dipanggil oleh ibunya, ya Jurej. Jurej sedang sholat sunnah. Dalam benaknya, ya Allah, apakah saya jawab panggilan ibu atau saya lanjut sholat ini. Ternyata dia lanjut. Berkali-kali dipanggil, ya, lanjut. Sampai ibunya marah. Ya Jurej, semoga Allah tidak mematikan kamu. Sampai kamu melihat wajahnya para WTS. Bagi orang-orang yang solih, lihat mereka itu sebagai apa? Hal yang sumpek, ya kan? Ini bagi orang fasik ya kepengen, meruh, ya kan? Merasa sumpek banget, gilah, ya kan? Seperti itu. Andai kata Jurej orang yang alim, dia akan batalkan sholatnya, akan jawab panggilan apa? Ibunya. Karena menjawab panggilan ibu wajib. Yang ini sunnah bisa dibatalkan. Dahulukan yang wajib daripada sunnah. Bapak kamu nyuruh pas hari kamu sedang puasa Senin Kemis, nak tolong bapak ini sedang sibuk banget jemur padi ini ada 100 karung, tolong bapak dibantu. Enggak bisa di, saya sedang puasa Senin, ya kan? Puasa Seninan atau Kemisan, masya Allah puasa yang baik, sunnah. Tapi taat kepada orang tua hukumnya wajib dahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Karena Anda kalau meninggalkan yang sunnah enggak dosa, tapi kalau meninggalkan wajib dosa. Jangan orang kepengin dapat untung 1000 tapi rugi 10.000. Iya kan? Kan ibaratnya gitu. Ngejar untung 1000, ternyata ruginya 10.000. Ya enggak jadi untung buntungnya kayak gini, ya. Jadi yang wajib yang didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian digoda seperti itu oleh iblis, enggak mempan. Ya. Belum selesai. Ya, masih ada tahapan lain. Disuruhnya orang untuk menyibukkan dengan hal-hal yang mubah. Perkara yang mubah misalnya, ya, mancing, walaupun mancing itu halal ya. Nyari makan yang enak, kuliner ini, Cilacap apa ya? Cilacap ikan bakar macam-macam ya kan. tapi disibukkan dengan itu agar orang enggak ngaji, agar sudahlah. Salat Isya jamaah gampanglah nanti. Padahal nanti sudah enggak jamaah lagi. Itu misal ya kan. Disibukkan ngejar yang mubah agar orang meninggalkan yang apa? Yang perintah yang wajib tadi. Mungkin enggak? Mungkin. Sibuk ngejar-ngejar yang sifatnya enggak haram, halal. Tapi dengan disibukkan itu akhirnya orang meninggalkan yang ya diperintahkan. Kalau ini juga enggak mempan, iblis akan menurunkan jurus pamungkas ya. Sudah seluruh jurus sudah apa? Enggak mempan sekarang jurus pamungkasnya. Ya. Dia akan mengirimkan ya pasukan pejalan kakinya dan pasukan berkudanya untuk menyakiti orang tadi, baik itu dari manusia atau dari kalangan jin. Mungkin manusia akan menghina dia, melempari dia, akan wah bagaimana mencemarkan nama baiknya. Ini jurus ya pamungkas. Itu jurusnya orang yang ngiwung ketika sudah seluruh apa cara gagal. Seluruh cara apa? Gagal. Ini tidak ada yang bisa selamat dari yang terakhir ini. Ya. Walaupun kokoh kayak apa tadi, iblis akan mengeluarkan jurus ya pamungkasnya. Tapi bagi orang yang beriman, dia tahu, dia yakin. Hidup adalah ujian. Kalau dia dicela, dicemooh ketika menjalankan agama, dia bukan orang yang pertama kok. Orang-orang yang baik dari kalangan Nabi dan Rasul, toh mereka juga lebih dari ya kita. Dikatakan orang yang gila, dikatakan penyihir dulu ya. Di zaman dulu penyihir itu apa? Profesi yang tersela. Oh sekarang malah penyihir didatangkan dari luar negeri, mancanegara. Untuk atraksi, untuk unjuk apa? Kehebatan. Padahal dari zaman dulu aslinya ya penyihir itu orang-orang yang rendahan. Di mata masyarakat ya hina aslinya. Kalau penyihir adalah profesi yang wah, ya gak akan mengira sudah dibilang apa? Penyihir yang wah ini, ya kan? Ini ketika Rasul dijelek-jelekkan seperti itu, bukti bahwa itu adalah profesi yang apa? Hina, aslinya seperti itu. Ya. Aslinya seperti itu. Jadi seperti itulah tahapan-tahapan setan dalam menggoda manusia. Sabar, ulet dan tekun. Enggak ada kata menyerah. Tahapan demi tahapan. Tidak terjerumus dalam lubang ini, dia berharap terjerumus dalam lubang yang lainnya. Oleh karena itu, ingat pesan dari Allah. Wala tattabi'u khutuwatisyaiton. Janganlah kalian mengikuti trik-trik atau langkah-langkahnya ya setan. Kemudian apakah setelah kita mendengar penjelasan seperti ini, kita jadi takut, jadi bingung gimana ini? Jangan takut. Karena Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Hanya orang-orang yang enggak tulus dalam ibadah kepada Allah itulah yang diseret ya untuk ya terjerumus ke dalam jebakan-jebakan tadi. Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, yakni orang-orang yang betul menghamba kepada Allah, tulus kepada Allah dalam ibadah, tidak ada jalan bagi setan untuk menggoda dia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Tidak ada jalan. Tidak usah keder. Tidak usah khawatir, takut. Keder itu diantara artinya takut ya Pak. Ya. Khawatir, jangan. Setan itu lemah. Setan itu lemah. Bujuk rayunya. Karena Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dhaifa. sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi tadi, tipu daya setan tadi tidak akan bisa ditangkal kecuali seorang, ya, dia mengilmui, mengetahui trik-trik setan. Juga dia banyak-banyak berlindung kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Zat yang melihat kita dan melihat setan dan yang menguasai jagat raya ini, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam medan pertempuran kita sudah kalah apa? Poin. Aslinya setan lihat kita, kita enggak lihat setan. Ya kan? Kalau musuh bisa ngeker kita lihat kita, lah kita enggak lihat musuh, kan musuh bisa nyerang kita kapan saja karena dia lihat kita. Tapi manakala kita berlindung kepada Zat yang melihat kita dan melihat mereka, maka tipu daya mereka akan patah di tengah jalan. Patah di tengah jalan. Jadi barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam memberi arahan dan mencontohkan agar kita terlindungi dari setan. Di antaranya yang pertama, kita membaca Al-Mu'awwidzat, Kulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kemudian juga ayat Kursi. Ini juga akan menjadikan seorang tidak didekati oleh setan. Ketika seorang masuk rumah membaca basmalah, maka setan akan menjauh. Tidak akan bisa masuk dalam rumah yang penghuninya ketika masuk membaca basmalah. Kalau dia mengatakan, katanya setan masuk ke tubuh manusia, ya, melalui sesuatu yang lembut, melalui aliran darah. Kadang rumah kan ada, ya, angin-anginnya lobang gede kayak gitu. Jawabannya iya. Allah yang Maha Kuasa menjadikan setan gak bisa masuk rumah yang penghuninya ketika masuk membaca basmalah. Terus di antara bimbingan Nabi, orang kalau keluar rumah, ingat ya, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Orang ketika keluar rumah membaca ini dikatakan hudita wa wuqita wa tanaha 'anka syaitan. Hudita, kamu telah ditunjuki. Wa wuqita, kamu telah dijaga. Watanaha angka syaitan, dan setan akan menjauh dari kamu. Setan sebagai biang kejahatan, ketika menjauh dari manusia, maka keberkahan akan menyertai orang tadi. Bimbingan yang mulia, yang mudah dan ringan. Wirid-wirid yang Nabi ajarkan sebagai bentuk kita, ya bergantung hanya kepada Allah, enggak kayak sebagian orang ingin bepergian, bawa jimat. Ya, supaya apa? Aman di perjalanan. Raja-raja, ya, sabuk, hekal. Ini orang yang hidup di zaman jahiliyah. Adapun setelah datang Islam, itu semua sudah diganti dengan apa? Dengan doa-doa tadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Aku berserah diri, bersandar hanya pada Allah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Orang yang mengatakan seperti ini, qila lahu, dikatakan kepadanya, hudita wa wuqita wa tanaha 'anka syaitan. Anda telah ditunjuki. Anda telah dijaga dan setan menjauh dari Anda. Kemudian di antara bimbingan Nabi, anak-anak kecil kalau pas maghrib itu jangan dibiarkan keliaran di luar. Itu adalah waktu intisyaru asyayatin. Waktu yang memang setan berkeliar. Mungkin ada kejadian anak di selong apa-apa ya. di selong. Ada anak waktu itu dipegang oleh ibunya, kok kayak direbut oleh nenek-nenek. Ya direbut, padahal itu mungkin setan sedang merebut anaknya, mudibah kemana, gak ngerti. Setelah itu menghilang. Waktu bertebarannya setan. Kemudian juga bagus kiranya orang istirahat di siang hari. Karena siang hari adalah waktu bertebarannya setan juga. Pada duhur itu waktu yang bagus untuk istirahat. Rasul mengatakan, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Istirahat sianglah kalian, karena setan enggak istirahat siang. Tapi ada sebuah mengatakan, istirahat siang ini akan bagus bagi mereka yang akan tahajud sebagai apa? Persiapan nanti malam kan tahajud. Ya kan? Jadi ada sebagian orang, ya. Tidur siang iya, tapi tahajud tidak, ya. Siang malam turut terus, ya kan? Ya, kurang bagus. Ya. Kurang bagus. Siang hari juga bagus untuk seorang mengambil waktu istirahat. Ya. Istirahat tidak harus dengan tidur. Ya, tiduran misalnya istirahat. Ya. Melepas kepenatan, ya. Mengendurkan saraf, urat-urat yang misalnya apa? Tegang, butuh ya relaksasi. Wailah akhiri bas. Yang penting ada waktu yang mungkin orang butuh istirahat untuk persiapan mungkin nanti malam beraktivitas. Seorang muslim itu tidak berhenti dari ibadah. Dia berhenti dari ibadah, beralih kepada ibadah lainnya. Satu contoh sebagai penutup. Seorang muslim gemar untuk mengikuti bimbingan Nabi. Selesai dari salat fardu, dia membaca wirid. Tasbih 33, tahmid juga demikian, takbir juga demikian, kemudian digenapkan dengan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wirid yang dibaca oleh seorang mukmin ba'da salatil faridah, setelah salat fardu, menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak ada jemu-jemunya, tidak ada bosan-bosannya dalam ibadah kepada Allah. Berhenti dari satu ibadah, beralih kepada ibadah yang lainnya. Fa idza faragta fansab. Apabila Anda berhenti dari suatu aktivitas, maka beralihlah kepada aktivitas yang lainnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu. Shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.